السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سرب الله سبحانه وتعالى telah memudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab التفسير الميسر، dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bacaan dari juz yang ke-9 surah Al-Anfal ayat yang ke-6. Silahkan dibaca Bu Dahyalis, baca Bu. Hidup ya. Ayat ke-6 ya, Ustaz ya. 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka akan membantah kamu tentang kebenaran sesudah jelas bagi mereka, seakan-akan mereka itu didorong Ustaz ya, atau digiring aja, digiring kepada kematian, dan mereka melihat hal tersebut. Yujadilu fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il, yujadiluna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il, al-kafu maf'ulun bi fil haqqi jar wa majrur ba'da dzaraf ma isim mausul sebagai mudhofun ilaih Ustaz ya. Ba'da ma ya. Tabayyana fi'il madi fa'ilnya domain mustatir huwa ka'anna aja. Ka'anna apa Ustaz? Harfu tasbih. Oh, harfu ka'anna tasbih ya. Isim ka'annama. Kayaknya ini maknanya ma zaidah nih. Maknanya ma zaidah, maknanya ma zaidah. Ininya isimnya yang mana Ustaz? Yang mana ya? Ka'annama yusaquna ilal maut. Atau maknanya malah isimnya ya? Tapi artinya gimana itu? Kayaknya maknanya isimnya ka'anna deh. Artinya gimana? Seakan-akan? Ini maknanya mazaidah, karena kan dia nyambung sama isakun ya. Kan gak bisa setelah ka'ana tuh fi'il. Jadi maknanya zaidah. Yang jadi pertanyaan memang isimnya yang mana? Yang entahlah, kita carilah. Kita lewatin dulu. Ya. Yusakuna fi'il mudhari sebagai khobar Ustaz ya. Jumlahnya sebagai khobar dari ka'ana. Ilal mauti jarwa majrur alwaw hafu arfin. Ini wawahnya bukan wahal ya. Kan oh. Sementara mereka dalam keadaan melihat gitu. Waw waw hal hum muktada yang zuruna fi'ul mudhari alwaw sebagai fa'il, jumlah fi'il fa'ilnya sebagai khobar dari muktada. Yujadilu ka ayuhan nabiyyu farikum minal mu'minina fil qitali min ba'di ma tabayyana lahum anna dzalika waqi'un ka'annahum yusaquna. Ya. Berarti isimnya hum ya. Ka'annahum. Nah. Ya. Jadi yang tadi juga isimnya Ustaz. Tidak ya? Enggak, maknya itu tadi mazaidah karena setelah ka'anna enggak bisa fi'il mudhari. Ka'annahum yusaquna ilal mauti wahum yang zuruna ilaihi iyana. Mereka membantahmu wahai Rasul sebagian dari orang mukminin dalam peperangan sesudah jelas bagi mereka yang demikian itu terjadi, seolah-olah mereka digiring kepada kematian sedangkan mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Itu Ustaz. Ya, naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka mendebatmu pada kebenaran setelah jelas bagi mereka, seakan-akan mereka digiring menuju kematian dalam keadaan mereka melihatnya. Ini masih berkaitan dengan adanya sekelompok orang yang beriman yang tidak mau berperang ya, merasa keberatan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mereka digiring menuju kematian. Jadi mereka udah takut mati duluan, dan mereka adalah orang-orang munafik yang gak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi orang beriman, ya ketika turun ayat jihad, mereka langsung menyambutnya dengan gembira. Karena ketika seseorang berjihad, baik menang ataupun terbunuh di jalan Allah, dua-duanya kebaikan. Kalau dia terbunuh di jalan Allah, dia mati syahid. Dan pahalanya luar biasa. Dan kalau dia menang, dia mendapatkan kebahagiaan dan juga ghanimah. Jadi, ajaban di amril mu'min ya, betapa menakjubkannya urusan orang beriman. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan dia mendapatkan pahala. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, nikmat karunia, dia bersyukur dan dia mendapatkan pahala. Jadi urusan yang beriman itu nggak ada jeleknya, semuanya baik, semuanya adalah kebaikan. Nah, ya, baca Abu Fatimah. Nah, Ustadzi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ وَبِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Dan ketika Allah menjanjikan kepada kalian salah satu golongan, bahwasanya ia bagi kalian menginginkan bahwa golong selain bahwasanya golongan itu ini saja lah yang kamu hadapi untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu, tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Al-wawu harfu atfin id ketika dharab. Naam. Ya'idu fi'lu mudhari'un kum fa'ilnya kum maf'ulun bih, Allahu lafzul jalalah sebagai fa'ilnya, ihda ini salah satu berarti ini sudah maf'ulun bih. Iya maf'ul bih itu. At-ta'ifataini mudhafun ilaih anna fi harfu taukidin wa nasbin, al-ha isim anna lakum jar wa majrur, watawadduna fi'lun mudhari'un, al-waw sebagai fa'il, anna isim apa harfu taukidin wa nasbin, ghaira isim anna zati sebagai dhafilai mudhafun ilaih, asyaukati mudhafun ilaih, takunu fi'il madhi naqis, fi'il mudhari' naqis, al-wawu sebagai isim takunu, lakum jar wa majrur, yuridu fi'il mudhari'un, Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il, an harfu nasbin, yuhiqqa fi'il mudhari'un, mansubun bi'an, al-haqqa maf'ulun bi kalimati jarra majrur, al-ha'u mudhafun ilaih, al-waw harfu atfin, yaqta'a fi'il mudhari'un maktub ke yuhiqqa ya dabira mafulun bih al-kafirina mudhafun ilaih. Naam. Tafsirnya. Wadkuru ayuhal mujadaluna wa'dallahi lakum. Ya, ayuhal mujadiluna. Oh, yang benar-benar. Ayuhal mujadiluna wa'dallahi lakum bil-zofari bi-ihda ta'ifataini al-airat. Al-air. Al-air. Al-irat. Ya, al-airi kan ini badal dari atif ini kan. Oh, nah. Al-airi wa ma tahmiluhu min arzakin au nafiri. Oh, nafiri. Wa huwa kitalul a'dai wal intisari alaihim wa antum tuhibbuna dhafara bil 'iri dunal qitali wa yuridu Allahu an yuhiqqal islama wa yu'liyahu bi amrihi iyyakum bi qitalil kuffari wa yastasilal kafirina bil halaki abi ya bil halakina. Ingatlah wahai orang yang membantah janji Allah atas kalian bin bizofar ini betul sekali. Bizofar itu apa namanya, mendapatkan ya, mendapatkan salah satu dua dari dua kelompok ya, yaitu kelompok iri Zed, yang al-iri itu kafilah. Oh, kafilah iri dan tidak membawa bukan tidak, dan apa yang dibawanya dari dan apa yang dibawanya dari harta ya maksudnya Zed. Iya. Au nafiri ini pedang ya Zed. Nah, nafir itu kelompok, bedanya ir sama nafir. Kalau ir itu kafilah yang membawa banyak barang-barang gitu ya. Nah, akhir ya kelompok orang aja nggak bawa apa-apa. Oh, kelompok orang, kelompok nafir. Wahwa dan dia apa? Memerangi musuh. Memerangi musuh. Dan intosar ini apa? Kemenangan nih? Ya? Tidak mencari kemenangan atas mereka. Tidak mencari kemenangan atas mereka, dan kalian lebih menyukai kelompok Zofari yang tak ini Zed, kelompok yang dengan harta tanpa memerangi kelompok pasukan musuh tanpa berperang. Oh, tanpa berperang maksudnya ya. kalian menyukai mendapatkan kafilah tanpa berperang gitu, tanpa peperangan. Nah Zed, sedangkan Allah mewujudkan kebenaran Islam, memuliakannya dengan memerintahkan perang melawan orang-orang kafir dan menumpas orang-orang kafir dengan kebinasaan. Naam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kalian salah satu dari kedua kelompok, bahwasanya salah satunya adalah untuk kalian. Dan kalian menginginkan bahwasanya yang kalian dapatkan adalah yang tidak memiliki kekuatan bagi kalian. Dan sebagian orang beriman yang mendebat Rasulullah SAW yang tidak mau berjihad, mereka ya merasa takut, ya nggak mau melawan kelompok yang kuat. Karena kelompoknya yang diperangi oleh kaum muslimin pada perang Badar adalah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan ini bukan orang sembarangan. Abu Sufyan ini orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di mata orang kafir Quraisy. Di suku Quraisy, Abu Sufyan termasuk pembesarnya. Maka sebagian orang takut yang memerangi Abu Sufyan. Wa yuridullahu ayuhiqqal haqqa bikalimati. Dan Allah menginginkan untuk mengkokohkan, merealisasikan kebenaran dengan kalimatnya. Ya, jadi dengan perintah jihad, Allah ingin agar kalimat Islam, ya, kalimat Allah tinggi di muka bumi, ya, untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Wa yaqta'u adabir kafirin, dan memusnahkan orang kafir sampai ke akar-akarnya. Jadi perintah jihad dalam Islam itu pada dasarnya bukanlah untuk apa namanya semata-mata membunuh orang kafir, tapi ada tujuan di sana, yaitu untuk ayuhiqqal haqqa bikalimati. Karena terkadang ada orang-orang yang baru sadar itu kalau setelah diperangi, sebagaimana kita melihat bagaimana kabilah-kabilah bangsa Arab yang awalnya tidak mau beriman, bahkan memerangi Rasulullah SAW, baru mau beriman setelah Fathu Makkah. Setelah kaum muslimin berhasil menguasai kota Makkah, barulah mereka melihat, wah, ya, ternyata kekuatan Islam kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Selama ini mereka selalu gagal, ya, kabilah-kabilah yang lain enggak pernah berhasil berperang melawan kafir Quraisy, melawan suku Quraisy, tapi Rasulullah bersama para sahabatnya berhasil menguasai Fathu Makkah. Akhirnya timbullah ketakutan dan juga rasa takjub di saat yang sama. Ya, jadi setelah mereka melihat bagaimana Rasulullah mampu mengalahkan suku Quraisy yang sangat kuat, ya, mereka yakin bahwasanya ada kekuatan di balik, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu barulah, ya, kabilah-kabilah yang ada di jazirah Arab seluruhnya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam. Nah, jadi memang terkadang perang dibutuhkan. Ya, karena memang ada orang-orang yang baru beriman itu kalau setelah apa kesombongannya dihancurkan dengan cara apa? Dikalahkan dalam peperangan. Nah, baca Bu Nurul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Untuk membenarkan yang benar dan membatalkan yang batil, sementara orang-orang yang berdosa sekalipun, tidak menyukainya. Sekalipun orang-orang yang pendosa tidak menyukainya. Alamu li ta'lil yuhika fi'il mudore al-haqqa makulun bi. Mansubun bila mita'lil. Masubun bila mita'lil. Kemudian al-haqqa makulun bi. Wa yubtila al-wawu harfu atwin yubtila matub li yuhika. Kemudian al-batila makulun bi. Al-wawu hal-hal, ya, wow, hal apa bukan? Hatu admin, lau in, syartin, syartin, ya, kariha fi'il mudhari, fi'il madhi al-mujrimuna sebagai fa'ilnya. Terus, li yu'izza Allahu al-islamu wa ahlahu wa yusibal syirka wa ahlahu walau karihal musyrikun dzalik. Untuk menegakkan wibawa, ya, izzah Allah untuk menegakkan wibawa Islam dan para penganutnya serta menghilangkan syirikan dan para pemeluknya, para pelakunya, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Yang demikian. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu khairan ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Untuk membenarkan yang benar dan membatalkan yang batil. menolak yang batil, walau karihal mujrimun, sekalipun orang-orang yang banyak berbuat dosa, yaitu orang musyrik itu membencinya. Jadi syariat jihad tujuannya jelas, agar kebenaran makin tinggi, agar keperkasaan izzah milik Islam, sementara kehinaan, kekalahan, kebatilan adalah milik orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang musyrik membenci syariat jihad tersebut. Nah, ya, baca Pak Edi. Ustaz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumaddikum. Bukan mumaddikum, mumiddukum. Oh iya. Anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada kalian, maka kepada Allah. Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian. Maka kami mengabulkan bagi kalian. Sesungguhnya aku melipat gandakan malaikat. Ya, maksudnya membantu kalian itu. Membantu, sesungguhnya aku membantu kalian dengan banyak malaikat, 1000 malaikat yang datang berduyun-duyun. Dorof tas tagithuna fi'il mudore alawu sebagai fa'il robba maf'ul bi kum mudofilai alfa harfu atof atfin istajaba fi'il madhi lakum jar majrur anni anna harfu taukid wa nasbin alia sebagai isim anna mumiddukum mumiddukum adalah khobar daripada anna kum mudhof ilai bi alfi jar majrur minal malaikati jar majrur murdifin khobar dari anna udkur ni'matallahi alaikum yaumal badrin iz tatlubunan nasara ala aduikum fastajaballahu li du'aikum qailan qailan inni mumaddikum bi alfi minal malaikati minas samai yatabau biba'duhum biba'dun. Gimana? Yatabi'u ba'duhum ba'dohum ba'do. Bukan yatabi'u, itu mah mengikuti. Yatba'u aja. Yatba'u. Yatba'u ba'duhum ba'do. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian pada saat perang Badar ketika kalian mendapat pertolongan. Nah, dari akibat dari doa-doa kalian atas musuh kalian. Maka Allah mengabulkan kepada kalian doa kalian. Sesungguhnya mengatakan gimana? Seraya mengatakan sesungguhnya aku membantu kalian dengan malaikat dari langit. Mereka mengikuti sebagian dari mereka. Nah, sebagian mereka mengikuti sebagian yang lain. Sebagian mereka mengikuti dari sebagian yang lain. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Il tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian beristighasah, meminta pertolongan kepada Rabb kalian, lalu Rabb kalian mengabulkan doa kalian, mengabulkan permohonan kalian dengan mengatakan anni mumiddukum, sesungguhnya aku membantu kalian, menolong kalian dengan 1000 malaikat yang berbondong-bondong, yang datang berduyun-duyun. Jadi di antara faktor yang menjadikan kaum muslimin memenangi perang Badar, karena Allah membantu mereka dengan 1000 malaikat yang tidak terlihat oleh mata. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala membantu kaum muslimin pada perang Badar. Karena kita tahu bahwa dalam peperangan Badar, Rasulullah berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Karena beliau khawatir, karena yang ikut berperang pada perang Badar adalah yang paling utama di antara kaum muslimin. Rasulullah khawatir, ya, kalau sekiranya pasukan kaum muslimin pada perang Badar ini kalah, maka siapa lagi akan membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun membantu kaum muslimin dengan mengirimkan malaikat yang ikut berperang bersama mereka mengalahkan orang-orang kafir. Ya, bayangkan ya bagaimana 300 orang, sekitar 313-an gitu ya, mampu mengalahkan 1000 pasukan kafir Quraisy. Ini semua tentu ya berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca Kurniati belum baca ya? Ya baca Kurniati. Nah, Ustaz, ayat 10 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ. Dan tidaklah Allah jadikan ia melainkan sebagai kabar gembira dan agar hati-hati kalian merasa tenteram dengannya. Dan tidak ada penolong melainkan di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Waw harfin ma harfu nafin ja'ala fi'il madi dengan fa'ilnya enggak, fa'ilnya di belakang. Al-Ha'u maf'ulun bi Allah lafzu jalalah sebagai fa'il illa mulghah Bushro maf'ulun bisani ya. Maf'ulun bisani al-waw harfu atfin alam yang mana yang maf'ul bisani? Kan ja'ala membutuhkan dua maf'ulun bi ya. Ja'ala. Tad dulu. Ini maknya harfu nafiyah. Dan tidaklah Allah menjadikannya kecuali sebagai kabar gembira. Mulga kan? Mulga apa? Maf'ulun bisani kan? Ja'ala kan membutuhkan dua maf'ulun bi ya. Ya betul betul betul. Inna mulga bushro maf'ul bisani al-waw harfu atfin allamu lamu ta'lil tatma'inna fil mudhari mansub bil lamu ta'lil bihi jar wa majrur qulubu fa'il dari tatma'inna kum maf'ul bi dari qulubu al-waw harfu atfin salah ngomong. Mudofun ilaih dari kulubu. Kum mudofun ilaih dari kulubu. Al-waw harfu atfin. Ma harfu nafin. Nasru ini mubtada. Ila mulgoh lagi ya? Ada teristisna itu jangan mulgoh. Oh iya ada. Ada teristisna. Ada teristisna. Min indi jarwa majrur. Allah lafzala sebagai mudofun ilaih. Itu zorof deng. Min indi zorof makan. Nah, benar. Ini ya majur, jorobnya majur ini. Oh iya, majur. Ya ya. Jar majurnya jadi khobar. Jar majur menjadi khobar. Kemudian Allah lafzul jalalah mudhafun ilaih. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allah lafzul jalalah sebagai isim azizun khobar inna. Hakimun khobar inna. Wa ma ja'alallahu dhalikal imadada illa bisyaratan lakum binasri walitaskuna bihi kulubuk watuqinu binasrillahi lakum wa man nasru illa min indal indillahi. La bisyaddati ya. La bisyaddati ba'sikum. Bisyaddati ya. La bisyaddati ba'sikum wa kuwakum. Ini benar apa? Kuwakum apa artinya? Tahu. Kekuatan ya? Hah? Kekuatan. Bukan kekuatan ya? Kalau kekurangan wa kuwatikum ya. Maksudnya ini salah tulis apa kita yang enggak tahu? Enggak tahu. Di kamus apa ya? Kayaknya ada di ayatnya deh sebentar. 10. Oh, ini mah fi'il ya, waqawakum ya. Oh, qawa ya, qawa. Fi'il nakis ya. Waqawakum ya, dan dia memperkuat kalian gitu ya. Ya. Ya, tapi enggak ya, ini kan matuf ya. Iya, matuf dengan itu ya. La bishiddati. Jadi apa tuh? La bishiddati ba'sikum. La bishiddati ba'sikum itu kan benar mudah-mudah pilih kan. Cuma pertanyaannya adalah qawa itu apa? Nanti jadi PR kita bareng-bareng ya. Saya juga belum isi lagi, masih dikosongin karena bingung juga. Ya nanti kita lihat. Ya coba nanti saya. Ini ya nanti kita bahas di grup. Innallaha. Nah kalau menurut Anda ini harusnya waquwatikum ya, bukan dengan. Ya. Iya. Entah kita mengatakan ini typo atau kitanya malah nggak tahu bahwa ada kata kuwa gitu. Nanti lah kita cek lagi. Ya lanjut ya Ustaz. Hasil. Innallaha azizun fi mulkihi hakimun fi tadbirihi wa syara'ihi. Dan tidaklah Allah menjadikan pertolongan itu melainkan sebagai buah kabar gembira untuk kalian agar kalian menang dan agar hati-hati kalian merasa tentram dengannya dan kalian yakin dengan pertolongan Allah untuk kalian. Dan tidaklah pertolongan itu melainkan dari sisi Allah. Tidaklah ya bukan. Bukanlah keburukan untuk kalian ya. Lah kok begitu? Jadi pertolongan itu dari sisi Allah bukan karena kehebatan dan kekuatan. Oh iya. Bukan karena ya bukan bi ya. Bukan karena kehebatan atau kekuatan kalian. Gitu Ustaz. Iya. Ada. Sesungguhnya Allah Maha perkasa pada kerajaannya atau kekuasaannya dan Maha bijaksana dalam pengaturan dan syariatnya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum. Wa man nasru illa min 'indillah. Innallaha azizun hakim. Dan tidaklah Allah menjadikannya kecuali sebagai berita gembira. Jadi tidaklah menjadikan kabar tentang adanya 1000 malaikat membantu kaum muslimin dalam peperangan Badar itu merupakan bentuk kabar gembira dan agar menenangkan hatinya orang-orang dan agar menenangkan hati-hati kalian. Wa man nasru illa min 'indillah. Dan tidaklah pertolongan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dan memang betul ya bahwa dalam peperangan itu kan kalau kita lihat sejarah peperangan kaum muslimin, musuh yang dihadapi itu selalu lebih banyak ya daripada jumlah kaum muslimin. Sekali-kalinya jumlah kaum muslimin lebih banyak itu hanya dalam peperangan Hunain. Itu pun karena kesombongan dari pasukan kaum muslimin, mereka nyaris kalah dalam peperangan Hunain. Tapi kalau kita lihat peperangan yang lain, jumlahnya itu selalu lebih besar para musuh Islam. Misalnya dalam perang Uhud ya, bagaimana 700 melawan 3000. Kemudian peperangan yang lain ya, kaum muslimin selalu dikalahkan dalam masalah jumlah. Tapi hampir semua peperangan yang dijalani oleh kaum muslimin memperoleh kemenangan yang gemilang. Dan kita melihat bagaimana Khalid bin Walid ya mampu menumpas pasukan Persia dalam waktu yang relatif singkat, itu pun dengan jumlah yang jauh lebih sedikit. Ini menunjukkan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada kaum muslimin. Makanya Umar bin Khattab ya ketika beliau diangkat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq ketika itu yang wafat, Hal pertama yang beliau lakukan adalah memecat, bukan memecat, menurunkan jabatan Khalid bin Walid ya, dari panglima menjadi, dari panglima utama menjadi panglima biasa. Nah, keputusan ini disayangkan oleh beberapa sahabat. Kemudian Umar ditanya, kenapa beliau malah menurunkan jabatan Khalid bin Walid? Apa kata beliau? Dan ini jawaban yang sangat luar biasa gitu ya. Umar bin Khattab khawatir kaum muslimin mengira bahwasanya kemenangan yang didapat oleh kaum muslimin adalah karena kehebatan Khalid bin Walid, bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagus sekali sebagai bentuk pengajaran kepada kaum muslimin agar mereka tidak menyandarkan sesuatu kepada manusia. Ya, agar mereka menyandarkan seluruh kemenangan yang didapat oleh kaum muslimin kepada Allah semata. Dan memang terbukti ketika beliau mengganti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang terjadi sama aja ya, ternyata di bawah bendera Abu Ubaidah sama aja kaum muslimin pun mendapatkan kemenangan. Ini menunjukkan bahwasanya kemenangan yang dapat murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun Abu Ubaidah bin Al-Jarrah beliau mengetahui bahwasanya Khalid bin Walid lebih pandai dalam siasat perang, maka sekalipun beliau panglimanya dalam beberapa peperangan, beliau tetap menunjuk ya Khalid bin Walid sebagai pemimpin pasukan. Nah, ya, kita lanjutkan. Siapa yang belum baca ini? Bazmi ya? Ayo baca Bazmi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Ketika dia menutup kalian dengan rasa kantuk sebagai untuk memberikan rasa aman darinya, dan menurunkan bagi kalian dari langit, air dari langit untuk membersihkan kalian dan mengusir, menghilangkan kotoran syaitan, dan mengikat hati-hati kalian, dan untuk mengokohkan kaki-kaki kalian. Yeah. إذ ظرف يغشيكم في المضارع فعلنا دمير مستطير هو كم مفعول به كم مفعول به أول النعاس مفعول به ثاني أمانة مفعول من أجله منه جر والمجرور وَيُنَزِّلُ وَهَرْفُ الْعَطْفِينَ يُنَزِّلُ فِي الْمُضَارِعِ فَإِنَّ الضَّمِيرَ مُسْتَتِرٌ هُوَ عَلَيْكُمْ جَرُّ وَمَجْرُورٌ مِنَ السَّمَاءِ جَرُّ وَمَجْرُورٌ مَاءٌ مَفْعُولٌ بِهِ لِيُطَهِّرَ اللَّامُ لَامُ تَعْلِيلٍ يُطَهِّرُ فِي الْمُضَارِعِ مَنْصُوبٌ فَإِنَّ الضَّمِيرَ مُسْتَتِرٌ هُوَ كُمْ مَفْعُولٌ بِهِ bihi jar wal majrur wa harfu atfin yuzhiba ma'tuf ila yutahhiru ma'tuf ala yutahhiru kemudian ankum jar wa majrur rijza maf'ulun bih asyaitani mudafun ilaih al wawu harfu atfin liyarbita ma'tuf kepada liyutahhira ala kulubikum jar wa majrur wa yuthabbita ma'tuf juga wa harful afin yuthabbita ma'tuf juga kepada liyutahhira bihi jar wa majrur al aqdam maf'ulun bih idh yulq إذ يلقى الله عليكم النعاس أمنة منه لكم من خوف عدوكم أن يغلبكم وينزل عليكم من السحاب آية وينزل عليكم من السحاب ماء طهورا ليطهركم به من الأحداث الظاهرة ويزيل عنكم في الباطن وساوس الشيطاني وهو jadi badal ya ya enggak sih enggak afan wasawisa ini kan ini menghilangkan waswas setan kan jadi ini wasawisa afan oh itu fi'il ya ustaz wasawis bukan was ini jamaknya waswas wasawis oh wasawisa lebih dari usila ya wasawis as-syaitani wa khawatirahu wa li yashudda ala qulubikum bis-sabri 'indal qitali wa yuthabbita bihi aqdama al-mu'minina bi talbidil ardi ar-ramliyati bil matari hatta la tanzaliqa fiha al-aqdami. Dan ketika Allah melemparkan kepada kalian rasa kantuk sebagai untuk memberikan rasa aman bagi kalian dari ketakutan kepada musuh-musuh kalian yang mengalahkan kalian khawatiran musuh kalian bisa mengalahkan kalian. Oh, yang bisa mengalahkan kalian dan kemudian menurunkan kepada kalian awan dengan air yang suci untuk membersihkan kalian dari hadas-hadas yang tampak dan menghilangkan bagi kalian dalam diri kalian bisikan-bisikan syaitan dan khawatir itu bahaya-bahayanya dan untuk mengikat hati-hati kalian dengan sabar ketika perang dan untuk mengokohkan kaki-kaki kaum mukminin talbidanya apa sih dengan talbid dan untuk mengokohkan kaki-kaki kaum muslimin nah ini tahu talbida al-ardo dengan talbid itu kayak mengeraskan tanah yang berpasir dan mengeraskan tanah yang berpasir dengan hujan sehingga tidak terpleset dia gitu ya, tidak berpleset. Iya. Ya udah sudah. Oh ya, tip sudah ya. Nambar taufik wa jazakillahu khairan. Taufik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء أن يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Ingatlah ketika Allah menimpakan rasa kantuk sebagai rasa aman darinya. Dan Allah menurunkan kepada kalian dari langit air yang mensucikan kalian. Dan Allah menghilangkan dari kalian tipu daya syaitan, was-was dari syaitan. Dan agar Allah mengokohkan ya hati kalian, memantapkan hati kalian, dan meneguhkan langkah kaki kalian. Jadi banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rasa kantuk ya. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau enggak diberikan rasa kantuk ya, orang kalau terlalu khawatir ya dengan keadaan dirinya, biasanya mereka akan was-was ya, enggak bisa tidur, gelisah. Karena dia tahu dia akan berperang dan perang ini kan taruhannya nyawa. Tapi Allah berikan rasa kantuk ya sebagai rasa aman dari si Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa terkadang kita harus menenangkan diri kita dengan tidur ya. Kadang-kadang ada orang yang kalau punya masalah itu stres dia, sering stresnya enggak bisa tidur. Ya, padahal ada terkadang ada beberapa perkara yang kalau kita hadapi ya sudah kita tidur dulu biar hati tenang. Setelah itu baru kita hadapi dengan kepala yang lebih tenang. Dan Allah memberikan nikmat berupa turunnya hujan untuk mensucikan badan kaum muslimin dan juga untuk menghilangkan was-was dari syaitan. Karena ini peperangan pertama ya. Jadi wajar kalau ada kegelisahan, ada ketakutan di hati kaum muslimin. Karena perang pertama. Ya. Dan alhamdulillah Allah berikan kemenangan pada perang pertama ini sehingga membuat kaum muslimin menjadi percaya diri ya. Apalagi waktu itu mereka kalah jumlah. Dengan kemenangan kaum muslimin perang Badar, ya maka meningkatlah kepercayaan diri kaum muslimin. Dan amor ya, atau cerita baik tentang kaum muslimin menyebar kemana-mana. Karena yang harus kita pahami bahwa suku Quraisy adalah salah satu suku terkuat yang ada di Jazirah Arab. Saking kuatnya itu gak ada yang bisa suku lain itu yang berani melawan mereka. Ya. Tapi kaum muslimin berhasil mengalahkan orang kafir Quraisy ketika itu. Maka menjadi meningkatlah izzah ya, pamor kaum muslimin di mata orang-orang Arab ketika itu. Nah, masih ada waktu ya, kita lanjutkan. Siapa yang belum baca? Berarti putarannya balik lagi ya. Jadi yang baca pertama siapa lupa nih? Budha Iris bukan tadi yang pertama? Iya Ustaz. Ya, baca lagi Bu. Baca lagi Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Is yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladhina amanu sa'ulqi fi qulubil ladhina kafarul ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Dan ingatlah ketika Allah Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah hati orang-orang yang beriman. Aku akan berikan dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap dari jari mereka. Itu saya. Nah. 12. Di mana? Zaraf yuhi fi'il mudhari Ustaz ya. Ya. Rabbu fa'ilnya al-kafu mudhafun ilaihi ilal malaikati jarwa majrur anni hafu taukid wa nasbin al-ya'u isim isim inna ma'a dzaraf kum mudafun ilaihi alfa'u harfu atfin tabitu fi'il madi waw sebagai fa'il allazina isim mausul sebagai maf'ulun bi amanu fi'il madi alwaw sebagai fa'il asinu hafu istiqbal Ulki fi'il mudhari fa'ilnya domir mustatir ana Ustaz. Nah. Fi qulubi jarwa majrur allazina isim mausul sebagai maf'ul bi kafaru fi'il madi al-wawu sebagai fa'il ar-ru'ba maf'ulun bi al-fahu harfu atfil adribu fi'il amr idribu fi'il amr al-wawu sebagai fa'il fauqa zarf al-a'naqi mudafun ilaihi al-wawu harfu atfin idribu fi'il amr al-wawu sebagai fa'il minhum jarwa majrur kullah maf'ulun bih Ustaz ya. Naam. Bananin mudafun ilaihi. Is yuhi rob buka ayun nabiyu ilal malaikati allazina amaddallahu bihim muslimina fi waswatil badrin anni ma'akum a'yunukum. A'yunukum Ustaz ya. Anni ma'akum u'inukum. Oh, u'inukum. Kan a'ana yu'inu. U'inukum wa'ansurikum. Wa'ansurukum. Nasarin. Wa'an? Wa'ansuru, Bu. Oh, wa'ansurukum. Karena suara yang suru. Wa'ansurukum. Faqawu faqawu aza'imal lazina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarul khaufa syadida dong kan na'at na'at ya khaufa syadida wal lazala apa wal zulla zul kehinaan oh wal zullat Wazulata wasoro. Fadribu ayuhal mu'minuna ru'usal kufari wadribu minhum kulla torfin wa mifsolin. Nah. Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada malaikat yang menurunkan. Hah? Amad dan apa tadi? Amad dan Allah menolong, membantu. Oh, ketiga Allah menolong kaum muslimin pada perang Badar. Sesungguhnya aku bersama kalian dan menolong kalian. Fakawu apa Ustaz ya? Perkuatlah, kuatkanlah. Oh, kuatkanlah azam kalian, wahai orang, orang-orang beriman. Kelak Allah akan berikan kepada hati orang-orang kafir itu ketakutan yang sangat ini enggak tahu enggak wazalatu wasawaru kehinaan dan kekerdilan ya kerendahan kehinaan dan kekerdilan maka pukullah mereka wahai orang mukmin kepala orang-orang kafir itu dan pukullah setiap torfin apa maksudnya jari ya. Dan pukullah mereka setiap jari mereka. Nah. Mifsalin apa Ustaz? Sendi. Oh, sendi. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladhina amanu sa'ulqi fi qulubil ladhina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, wahai kaum muslimin. Fasabbitul ladzina amun, maka kokohkanlah tekad dari orang-orang yang beriman. Aku akan memasukkan ke dalam hati orang kafir ketakutan yang sangat. Maka pukullah mereka, hajarlah mereka di atas leher mereka. Wadribu minhum kullabana, dan pukullah mereka di setiap jari-jemari mereka. Jadi ayat-ayat ini memberikan rasa tenang ya dan juga dukungan kepada orang-orang beriman. Dan kita menyadari bahwa betapa besarnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin tidak boleh menyandarkan kemenangan hanya karena kekuatannya. Itu bukan karena jumlah mereka, bukan karena kekuatan mereka, tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai sini ya untuk materinya. Kalau ada pertanyaan yang masuk. Pak Junaidi bertanya, apakah kalimat seribu malaikat itu benar-benar seribu? Atau bermakna lain seperti saking banyaknya malaikat yang diturunkan sebagai bantuan kepada Nabi? Ini dari Pak Junaidi ya. Hukum asalnya kalau dalam Al-Quran ada teks yang zohir, maka kita pahami sesuai dengan zohir teksnya. Kecuali ada qarinah. Kecuali ada apa namanya sesuatu yang bisa kita gambarkan. Tapi untuk memalingkan makna menjadi mana yang lain, harus ada qarinahnya. Harus ada dalil lain yang menguatkannya. Tapi kalau nggak ada dalil lain, berarti ya kita memahami ayat sesuai dengan pemahaman zohirnya. Jadi kalau dikatakan seribu, ya benar-benar seribu. Kecuali ada ayat lain yang menafsirkan, yang maknanya nggak seperti itu. Jadi hukum asalnya, Al-Quran ini, kalau hukum asalnya itu dipahami sesuai dengan teks ayatnya. Kecuali kalau ada qarinah. Ada keterikatan dengan faktor yang lain, dengan ayat yang lain, sehingga bisa dipalingkan maknanya, ini baru boleh. Tapi kalau nggak ada, ya harus dipahami dengan teks aslinya. Nah. Oh, taib ya. Tadi Bu Azmi ngasih tahu. Di kamus, kuwan itu jamak dari kuwah. Oh, taib. Berarti benar tadi wakuwakum ya. Yang mana tadi? Ayat berapa tadi ya? Di tafsir. Lus, hah? 10 ya, 10. 10 tafsir ayat 10. Oh iya, benar-benar ya. Berarti la bisyiddati ba'sikum wa quwakum gitu ya. Naam ya, ini jamaknya kuat. Jazakillahu khairan Bu Azmi. Ya, ya. Baik, demikian majelis kita pada pagi hari ini, semoga apa yang kita baca bermanfaat, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam.